لله رب العالمين والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوة sekalian, kita di masalah muddatul haid dan muddatul nifas. Muddahnya haid dan muddah nifas. Ya. Tapi dikatakan oleh Abu Suja rahimahullah, dapat enggak Alwi? Dikatakan oleh Abu Suja rahimahullah, muddatul haid wa qallul haid yawmun wa lailah. Wa ghalibuhu sittun aw sab' wa aktsaruhu 15 yawma. Paling minimalnya masa haid sehari semalam. Paling standarnya umumnya 6 atau 7 hari. Dan paling lamanya masa haid, durasi haid paling lamanya durasinya 15 hari. Itu paling lama. 15 hari. Ya. Dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Haisni rahimahullah, aqallul haid yawmun wa lailah. Paling sedikitnya haid itu sehari semalam, ini jelas. Dan kata beliau lil istiqra, karena istiqra wa huwa tatabbu', karena meninjau dan melihat dari umumnya manusia. Umumnya manusia gimana? Yaitu umumnya paling minimal, bukan umumnya, afwan, bukan umumnya, melihat di lapangan. Minimal berapa? Minimal sehari semalam. Wa ruwiya dzalika an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, diriwayatkan dari Abi bin Thalib. Wa nassa Asy-Syafi'i 'ala dzalika fi 'ammati kutubihi. Dan Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan itu di umum, keumuman kitab-kitabnya. Bahwa saya paling minimal, ini berarti sifatnya apa, ikhwan? Ini sifatnya ijtihad atau muhkam? Ijtihad. Ijtihad, bukan sesuatu yang memang dari nas dalil qat'i bahwasanya paling minimal sehari semalam. Berarti ini masih bisa enggak menjadi khilafiyah? Saya misal. Ya. Ya, bagaimana kalau misalnya seseorang haid tidak sampai sehari semalam? Mungkin enggak, ikhwan? Hah? Enggak mungkin. Kurang dari sehari semalam, kurang dari 24 jam. Mungkin enggak kira-kira? Hah? Belum pernah tahu. Kalau misalnya ada, antum sendiri waktu itu gimana? Enggak, kalau misalnya ada, gimana ya? Bukan istri antum. Ada perempuan khusus lah, pokoknya yang spesial ya. Pak Ustadz, ini anak keluar ininya, darah haidnya. Tapi cuman seketika itu aja. Dan setelah itu, selang 6 jam kemudian atau 7 jam habis itu udah kelas bersih dan enggak apa gimana? Mungkin aja sih kalau penyakit. Enggak, darah haid bukan darah penyakit, Pak. Oh, kalau misalnya ada sebab penyakit sehingga kalau misalnya haid dia hanya bisa segitu doang. Misalnya. Gini kasusnya. Maka kalau misalnya kita berpatuk enggak bisa, Bu, harus sehari semalam. Dengan fatwa-fatwa ini. Dan ini ijtihad. Tapi kalau misalnya bisa kurang dari itu, nah ini yang menjadi masalah. Ya. Wa nassa fi mawdhi'in akhara anna aqallahu yawm. Di tempat lain Imam Syafi'i menyebutkan bahwa saya paling sedikit itu satu hari. Dan maksudnya Imam Syafi'i bilailatihi, yaitu satu hari satu malam. Wa ghalibuhu umumnya berapa, ikhwan? Sittun aw sab'. 6 hari atau 7 hari umumnya. Yaqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahsh. Ya. Kata Rasulullah SAW kepada Hamnah binti Jahsh, tahidina sittata ayamin aw sab'atan fi ilmi Allah Ta'ala. Engkau haid 6 atau 7 hari. Ini nas dari Nabi SAW berarti. Kalau minimal tadi tidak nas dari Nabi. Ijtihad. engkau haid biasanya 6 atau 7 hari sesuai dengan yang Allah Ta'ala ketahui. Thumma ghtasili, kemudian mandilah engkau. Wa idza ra'aiti annaki qad tahurti wastaqna wastanqati fasalli 24 aw 23 lailatan wa ayyamahun. Di sini kalau misalnya 6 atau 7 hari selesai, ya ada mungkin merasa tidak melihat lagi, ada haid sudah terputus, mandi. Ini menunjukkan wajibnya mandi haid bagi yang merasa terputus haidnya, selesai haidnya. Wa idza ra'aiti annaki qad tahurti wastaqnati wastanqati, kalau engkau wahai Hamnah melihat dirimu itu sudah suci, bebas dari darah haid, istanqati naqi, naqi ini berarti bersih dari darah haid, fasalli, maka salatlah 24 hari atau 23 hari sehari semalam. Maksudnya apa, ikhwan? 24 hari atau 23 hari dan puasalah. Apa maksudnya, ikhwan? Tahu enggak, ngerti enggak maksudnya? Kan sisa bulan. Bulan Hijriah kata Nabi SAW dalam hadis lain, Hijriah, bulan Hijriah 29 hari. Umumnya kadang-kadang nambah sehari jadi 30, enggak ada yang 31, enggak ada yang 28, beda dengan kalender Masehi. Umumnya Hijriah 29. Kalau Masehi kan umumnya 30 atau cuma 31. Udah di itu dong. Cuma Februari. Tapi kalau Hijriah 29 dulu, 29. Nah, umumnya perempuan haid 6 atau 7 hari. Berarti kan sisa bulannya berapa yang dia bisa sholat padanya? 23 atau 24. Gitu ya. Puasalah. Fa inna dzalika yujzik, itu mencukupimu untuk beramal. Wa kadzalika, itu mensahkanmu dalam beramal. Wa kadzalika faf'ali fi kulli syahrin kama tahidun nisa wa kama yathhurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna. Al-mukrihal. Maknanya kita sudah paham. Wa aktsaruhu, paling lamanya haid, dari penting, 15 yawman bilayalihinna lil istiqra. Paling lamanya haid 15 hari. Ya, karena sesuai dengan pengalaman lapangan, 15 hari. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ra'aitu nisa'an uthbita li 'anhunna annahunna lam yazalna yahidna 15 yawma. Karena ketika di zaman Imam Syafi'i juga ada berita yang beliau dengar, ada beberapa perempuan yang terus-menerus haid sampai 15 hari. Maka diistinbatkan dari itu bahwasanya paling lamanya haid 15 hari. Tapi ini jarang enggak? Jarang banget. Ya, kasihan sih, ya jarang. Kasihan suaminya sebenarnya. Wal mu'tamadu fi dzalika al-istiqra wa la yashihu al-istidlal bil hadits. Jadi ini bukan dengan hadis. Kalaupun ada hadisnya, ini hadis yang batil, tidak sah, tidak sahih. Maka di sini ada dua ijtihad dan ada satu dari dalil langsung, yaitu aqallul haid satu hari semalam, ini ijtihad. Aktsarul haid 15 yawman, 15 hari, ini ijtihad juga. Yaitu dari istiqra dan tatabbu' terhadap waqi' dari manusia. Ya begitu. Ya, wallahu a'lam. Jadi kalau kita ambil istinbat dari ini, ya ketika seorang perempuan dia haid terus lewat 15 hari masih keluar darah, maka dalam mazhab dihitung hari ke-16 bukanlah hari haid dia. Maka wajib mandi, wajib sholat, wajib puasa kalau di bulan Ramadan di hari ke-16 itu. Begitu ya? Paham insyaallah ya? Kemudian muddatun nifas, bagaimana dengan nifas? Wa aqallun nifasi lahdah wa aktsaruhu 60 yawma wa ghalibuhu 40 yawma. Paling minimal, paling sedikitnya nifas itu sejenak. Paling lamanya 60 hari. Umumnya 40 hari. Itu dika ya insyaallah. Nanti kalau udah hamil, udah lahiran insyaallah. Lagi hamil, udah hamil. Alhamdulillah. Berapa bulan? Ngomong dong mana? Hantu baru ngomong mana sekarang? Masya Allah. Berarti udah hampir setahun antum nikah. Hah? Oh, tak kira 6 bulan nikah terus udah 7 bulan hamil. Hah? Bulan 6 itu apa? Ya berarti udah 7 bulan. Masya Allah, langsung ngegas ya Tom ya. Pakai kopling apa enggak itu? Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Nah, jadi nanti ketika nifas, dilihat sini, paling sedikitnya sejenak, dan nifas keluar sejenak. Dan dikatakan di kitab di kifir al-akhir, waqal nifas lahzah, wahia ibaratul minhaj. Lahzah. Ini suatu ibarah, ungkapan dari Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin. Wa fi tanbih karya Syirazi, aqalluhu mujah. Anda tidak paham di sini mujah ini. Anda tidak paham mujah. Wa qala fi radhah, radhah Talibin, taba'an al-Rafi'i dalam kitab Syarah Kabir, la hadda li aqallih. Tidak ada batasan untuk seberapa sedikitnya nifas. Bal yu'khadhu hukmun nifasi bima wajadathu. Melainkan hukum nifas itu diambil sesuai dengan seberapa perempuan itu mendapatkan darahnya. Hujjatu dzalika al-istiqra. Hujjahnya al-istiqra. Jadi seberapa dapatnya itu darah nifas oleh perempuan itu sudah segitu lah kelas. Kalau sejenak-senjenak, kalau misalnya 20 menit, 20 menit kalau, dan gitu. Ya, begitu wallahu a'lam. Ya, ini hukumnya dibedakan antara darah nifas dengan darah haid dari segi minimalnya durasi. Minimalnya durasi lahzah pun enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya darah haid, maka dalam mazhab Syafi'i tidak bisa melahzahkan sejenak, tapi harus dibatasi minimal 1 hari 1 malam. Begitu wallahu a'lam. Kemudian wa aktaruhu situ nayoman. Paling lamanya orang nifas, perempuan nifas 60 hari. Ini juga berdasarkan istiqra. Berkata Al-Auza'i rahimahullah, "Indana imra'atun taron nifasa syahrain." Ada perempuan di antara kita melihat darah nifas sampai 2 bulan. Berapa hari itu, jemaah? 60-an. Wa qala Rabi'ah Syekh Malik, berkata Rabi'ah Syekh Malik, "Adraktu an-nasa yaquluna aktsaru ma tanfasu al-mar'atu situna yawman." Iya, 60 hari. Ya, gitu ya. Lah, berarti kalau misalnya darah itu keluar lebih dari 60 hari, maka darah ke-61 bukan darah nifas hukumnya menurut ijtihad ini. Melainkan darah istihadhah namanya. Kemudian wa ghalibuhu arba'u, pokoknya darah istihadhah itu darah yang tidak lazim keluar, bukan di masa haid dan bukan di masa normalnya nifas. Ini darah penyakit. Taib wa ghalibuhu umumnya 40 yawma. 40 hari sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Berkata beliau, "Kanatin nifasa'u 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha 40 yawma." Perempuan-perempuan yang nifas di zaman Nabi SAW itu menetap setelah nifasnya 40 hari. Setelah nifasnya 40 hari. Baik, pertanyaan nih, Khan. Di masa nifas, boleh enggak perempuan itu menikah? Dan dia janda di masa nifas? Iyalah. Ya. Di masa nifas nikah boleh. Sah enggak? Sah. Misalnya perempuan ini, umat ini, dia sedang hamil. Bulan ke-9 ini. Sebelum melahiran, suami menceraikan dia. "Sudah, saya ceraikan kamu." Masya Allah. Ya. 2 hari kemudian ngebrojol itu anak. Setelah ngebrojol kan ada darah kemudian keluar. Bukan pas lagi ngebrojol, setelah ngebrojol. Keluarlah darah nifas habis itu. Nah, pas keluar darah nifas, apakah suami ini masih berstatus sebagai suaminya atau tidak? Selesai enggak masa ini ya, masa idahnya? Selesai. Berarti menikahi perempuan yang di masa nifas boleh enggak? Boleh. Ya udah. Cuman Janganlah. Apa enggak ada yang lain gitu tadi? Hah? Apa enggak ada yang lain yang ditanya? Bukan gitu. Ya. Habis akad tentu ngapain biasanya? Mencetak anak kan? Maksudnya berikhtiar kan? Lagi nifas. Ya kan? Tunggu sampai nifasnya selesai. Maksudnya hukumnya sah. Tetapi ma ba'dal aqd, apa setelah akad tentu ngapain kira-kira? Puasa. Puasa. Enggak bisa hubungan sama istri kan. Makanya itu. Makanya nunggu nifasnya selesai, kelar baru nikmatilah gitu kan. Kalau masing-masing nifas kan mikir-mikir juga. Gitu. Makanya perempuan-perempuan yang mau dinikahi gitu kan, terutama yang siklusnya itu normal, mereka akan memilih apa? Waktu pernikahan itu di masa-masa subur. Minimal di masa suci lah, bukan di masa haid. Gak ada mungkin, kalaupun ada jarang ya perempuan sejahat itu. Pokoknya kalau nanti nikah sama dia, sengaja aja. Bu, sengaja bu. Udah nikahnya aku, nanti di masa haid aja. Kenapa nak? Biar gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Gak ada kayak gitu. Kan tujuan nikah untuk apa? Bersenang-senang ya, masya Allah, bahasa dewasa banget. Iya, iya. Lah kalau misalnya abis nikah ternyata ada lampu merah, kan nggak senang jadi pak. Iya, lagi. Justru itu alasannya dia nyari istri lagi karena istri pertama mungkin belum mencukupi, makanya nyari lagi. Kayaknya lagi, ketabrak lagi, nah susah lagi. Dan ternyata istri pertama lagi haid, istri kedua lagi nifas. Ini kelar hidupnya ini. Iya, dia nyari lubang, keluar dari lubang tikus masuk lubang ular ya. Gak usah ketawa, tuh malu, praktekin aja dulu. Iya. Seperti itu, kan? 40 hari umumnya. Ya. Tapi para kulihal. Kita lanjut ke aqallu tuhur. Paling sedikitnya masa suci perempuan. Wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yawma wa la hadd li aktharih. Nah, ini sahih. Paling minimalnya masa suci perempuan itu antara 2 masa haid 15 hari. Karena paling lamanya masa haid 15 hari. Maka paling cepatnya masa sucinya perempuan 15 hari. Iya, betul. Seandainya di bulan Rajab nanti perempuan ini 15 hari dia haidnya. Di bulan Sya'ban juga 15 hari. Maka antara haid Rajab dengan haid Sya'ban itu kan ada rentang masa suci. Paling minimal, pasti paling minimalnya minimal 15 hari. Gak mungkin masa suci itu 14 hari. Gak mungkin. Gitu ya. Seperti itu. Wala hadd li aktsarih. Dan tidak ada batasan untuk seberapa lamanya masa suci seorang perempuan. Karena siklus berbeda-beda. Ada yang tadi yang bilang 2 bulan sekali dia masa haid. Bisa aja. Makanya lebih lama. Ada yang menopause kan? Menopause kan suci terus tuh. Iya. Gitu. Makanya kalau antum mau nyari perempuan yang bisa antum jima terus, yang cari yang menopause. Biasanya 60-an tahun itu. Iya, alwi, fadl. Usia 3 kali lipat itu. Jadi nikah sama neneknya sendiri apa gimana ini? Ya. 60-an tahun, menopause, ya. Di Google pernah ada laki-laki 16 tahun nikahi wanita usia 70-an ya. Ya. Wallah alam itu emang menyimpang. Anda enggak tahu itu hidayah apa kesesatan, Anda enggak tahu. Tapi namanya jodoh ya. Kalau emang itu terbaik buat dia, alhamdulillah. Anda waktu di Masjid Nurul Iman. Masjid Nurul Iman Cipinang. Bukan Nur Liman Cilangkap, bukan Blok M, bukan Cipinang, Masjid NU. Waktu itu kan ada kajian rutin sana kan, masih ingat ya? Cipinang, kita baru dari Bekasi jalan sore-sore hari Sabtu ke Cipinang tuh. Masjid Nurul Iman Cipinang. Ada ikhwan ngaji sama kita. Usianya itu masih belia. Mungkin di bawah-bawah antum. Atau seantum mungkin. Ketika itu usia 22. Dia nanya tentang masalah rumah tangga. Ya, anda tanya, antum baru nikah? Anda udah nikah Ustaz, berapa tahun? 2 tahun gitu. Oh, istri antum usia berapa? Istri anda lebih tua Ustaz. Usia berapa? 42. Beneran itu? Dan ikhwan ini masih muda, masih belia, sealui gini lah ketika itu ya. Kalau sekarang alui udah, anu udah bang. Hah? Lebih muda lagi berarti dari dia. Ketika itu 22, ini 2 tahun lalu nih, atau 3 tahun lalu. 22 usianya, dan dia istrinya usia 42. Ya, kalau udah jodoh itu kadang-kadang gak main logika. Anda gak bisa ngeliat, antum, anda gak bisa ngejitak dia kemudian, antum kenapa main tua? Anda gak bisa memanggil yang namanya orang jodoh kan, dan dia tenang dengan perempuan itu, mungkin dia nyari yang lebih dewasa. Ya, Masya Allah ada yang seperti itu. Iya. Tiga lah, ya, sigarin. Iya, nanti kalau misalnya ikhwan ini usia 40 tahun, berarti istrinya usia 62, 80 apa? 62. 62 itu potensi menopause-nya ya. Mungkin ya. Iya. Mungkin bahagianya dia di usia 40 tahun itu. Iya. Iya. Nah, tapi Masya Allah, ada yang seperti itu. Orang gak bisa di... Ya, kita gak bisa ngatur-ngatur jodoh orang emang. Oke, kita lanjut sini. Wala hadda... Iya. Wala hadda li aktsari tuhri. Tidak ada batasan untuk seberapa banyak tuhur, karena kadang-kadang perempuan ada yang menopause kita deh. Jadi dia gak bisa, gak ada kaitannya dengan haid. Maka dia tohir terus, tohirah terus. Lianna minan nisa'i man tahidu fi sanati marah. Di antara perempuan, ada yang haidnya itu setahun sekali. Masya Allah. Bal huwa fi umuriha marah. Ada perempuan, ada aja perempuan seumur sehari doang dia mengalami haid. Tuh lihat. Tapi ini jarang ikhwan. Dan nanti mau nyari juga susah. Oh, mau nyari jodoh. Dengan saat diantara kriterinya adalah dia yang setahun sekali haidnya. Iya. Bisa aja penyakit, rata-rata penyakit. Karena kan haid itu malah darah kesehatan sebenarnya. Walaupun kotor, najis. Tapi anda ada saran, Alwi. Kalau memang mau cari yang setahun sekali, Nyiror Kidul. Ya? Cikidul. Setahun sekali. Iya. Itu haidnya pas ruwatan. Ya. Wa qawluhu bainal haidatain. Antara dua haid. Paling minimalnya suci antara dua haid. Ihtaraza bihi anit tuhril fasili bainal haidi wan nifas. Jadi beda dengan kasus sucinya seorang perempuan di masa antara haid dengan nifas. Perhatikan baik-baik. Boleh jadi fa'inau yajuzu an yakuna aqalla min 15 yawma. Boleh jadi yang kasus seperti ini kurang dari 15 hari. Tadi kan antara dua haid pasti paling minimal adalah 15 hari. Tapi kalau di antara nifas dengan haid bisa lebih kurang dari itu. Paham gak ikhwan di sini? Contoh, fulana melahirkan, akhirnya dia keluar darah nifas. Keluar dari nifas dia 40 hari keluar nifas. Selesai 40 hari in kita udam, selesai darahnya, selesai dia pun mandi dari nifas. Taip. Mungkin gak 7 hari kemudian dia haid? Nah itu maksudnya. Mungkin. Maka aqallu tuhri bainan nifasi wal haid itu enggak beda, itu beda. Bukan masuk ke yang disebut oleh Abu Syuja'. fa innahu yajuzu an yakuna aqalla min 15 yawma. Boleh jadi lebih sucinya dia itu lebih simple atau lebih pendek daripada 15 hari. Kama idza ra'atil hamilu daman wa qulna bi sahih innal hamila tahid. Ini bagi beliau, ini bagi beliau. Ya. Orang hamil bisa haid bagi beliau. Ya. Sebagaimana ketika perempuan yang hamil melihat darah haid. Fa waladat ba'dahu matalan bi 'asharati ayyam. Fa inna hadha tuhrun fasil. Maka kemudian dia setelahnya setelah melihat darah haid, setelah itu 10 hari kemudian dia melahirkan. Ini adalah tuhrun fasil, suci yang antara haid dan nifas. Lakin baina haidin wa nifas. Paham enggak maksudnya, ikhwan? Di menurut beliau, tapi menurut antum, perempuan hamil bisa haid atau tidak? Oke, taip. Tapi menurut beliau bisa. Mungkin melihat di taip. Ya. Tapi itu haid benar ya? Kenal itu darah haid? Oke, berarti pakai madhab ini antum. Ya, berarti mungkin mertua antum Syafi'i madhabnya. Nah, taip. Nah, ternyata mengalami haid. Nah, kemudian selesai masa haid, mandi kan? Ternyata 10 hari kemudian melahirkan. Setelah melahirkan ada darah nifas kemudian. Maka dia antara fasil, antara apa? Masa haid dengan masa nifas cuma 10 hari. Ini mungkin. Tapi ini haid dan nifas. Kalau antara haid dengan haid, bagi para ulama tidak mungkin kurang dari 15 hari. Gimana? Paham gak, ikhwan? Paham gak ini maksudnya lagi? Bingung. Karena belum pernah mengalaminya. Gimana cara anda memahamkan itu? Alwi, pahamkan dia. Antum juga gak paham jangan-jangan. Paham dia, bujangnya paham. Antum anak dua, bikin malu aja. Anak dua gak paham. Biarkan dia mengamalkan aja. Ya. Jadi kalau misalnya perempuan lagi hamil, ternyata bisa haid, misalnya kita ikut mazhab itu misalnya, bisa haid dia, ternyata nggak sholat, nggak puasa kan kemudian. Kemudian bersihlah dari haidnya misalnya, bersih dari haidnya, kemudian dia mandi haid, mandi abis haid kan, mandi bersih, mandi besar. Kemudian 5 hari berikutnya dia apa? Lahirin. Ya entah sesar entah apalah pokoknya, lahirin. Setelah lahiran keluarlah darah nifas. Maka berarti ada masa-masa tuhur, masa sucinya berapa hari tadi? 5 hari toh. Haidnya tadinya berapa? 15 hari ternyata haidnya tuh, masya Allah. Nifasnya 2 bulan. Itu sudah berapa hari dia gak pernah sholat itu. Tapi ya hukumnya terjadi kan gitu. Hukumnya kayak gitu. Iya. Jadi dia tempat sholat itu cuma 5 hari doang. Entar setelah masa nifasnya selesai, dia udah lupa cara sholat gimana. Dia udah lupa. Sholat gimana caranya? Akhirnya dia apa? Pakai headset, kemudian pakai ini. Udah kayak kiamat sudah dekat aja tuh. Ya begitu ya kawan ya. Itu aqallu tuhr ya. Qala Ibnu Rifai taraza bihi an tuhril mubtada'ati wal aisah. Oke, ala kulli hal. Ya kita cukup udah jam 7 lebih soalnya, kita cukup sampai sini insyaallah. Sahih Bukhari kita tidak lanjut sekarang, insyaallah pada waktunya nanti. Lalu kita ketemu lagi hari Kamis insyaallah bahas kitab lain. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته